dalam hatiku betapa ku sesali adanya dirimu. Haruskah ku bertahan demi cinta ini yang tak mungkin. Andaikan saja ada keteguhan hati untuk membuka kembali jalan cinta ini, biarkan ku menanti semua janji kita. Bersama di atas perbedaan yang selamanya mengingkari, dan tak mungkin bila ku melepasmu, sungguh hati tak mampu mengertilah cintaku. Cintaku, apa mungkin?